بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita di malam hari ini terakhir dari bab Qaulullah Ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Dan ayat ini potongan dari ayat yang sebelumnya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam kitab beliau yang lain, yaitu Quratul Uyun, dinukilkan di sini oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqih rahimahullah ta'ala, bahwasanya ayat ini, yani hatta idza fuzzi'a, ini ayat yang sebelumnya, potongan dari ayat ini yang sebelumnya di awal ayat, taqta'u, ayat ini taqta'u uruqas syirik bi umurin arba'atin. Ayatnya adalah memotong urat-urat syirik dengan empat macam, empat perkara. Telah disebutkan di sana, di Qurratul Uyun, di nukil di sini, telah kita lewati penjelasannya yang dibawakan dalam ta'liq. Adapun ringkas dari bab ini, beliau bahkan sebelumnya dari Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar dan Abu Abdurrahman As-Sulami wa Sa'bi wal Hasan wa ghairuhum, makna hatta idza fuzzi'a an qulubihim yani zala al-faz'u anha, hilang ketakutan dari hatinya mereka. Adapun siapa mereka yang hatinya hilang dari kegelisahan dan ketakutan, yaitu para malaikat. Ini tafsir yang dibawakan oleh beliau di sini, ini para malaikat. Jadi malaikat itu punya hati, punya kepala. Perhatikan. Tapi bukan sebagaimana yang digambar oleh sebagian manusia, menggambar bentuk malaikat. Ya kan? Yang tidak sepatutnya. Banyak manusia yang kadang kurang ajar menggambar bentuk malaikat, gambar bentuk buruk, ya kan, menggambar orang-orang sholat dari para sahabah dan para wali. Ini semuanya orang-orang yang tidak sepatutnya untuk dihormati apa yang mereka lakukan, bahkan harus dicela. Jadi tafsirul ayat ini, ayat yang dibawakan di sini, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, dhamirnya kembali kepada para malaikat. Ini yang rajih. Jadi dhamir an qulubihim yakni para malaikat. Sebagaimana dikatakan di sini dalam syarahnya, qala Ibnu Katsir wa wal haqqul ladzi la maryata fihi li sahhatil ahadits fihi wal asar. Ya, ini berasnya dhamir tadi adalah miliknya para malaikat. Itu perkataan yang paling benar, yang enggak ada lagi keraguan di dalamnya. Alasannya karena beberapa hadis dalam perkara ini, hadis yang sahih dan juga ada asar. Juga telah disebutkan dalam kitabnya Abu Hayyan In Bahrul Muhit. Di sana dikatakan apa? tadoharatil ahadis an Rasulullah sallam anna qala hatta idza fuzian qulubihim inama hiya al malaika idza sami'atil wahya ila Jibril ya'muru ta'ala bi sami'at kajari silsilatil hadits ala Safwan. Telah lewat penjelasannya. Itu yang disebut dengan tafsirul ayah. Dhamirnya adalah kembali kepada para malaikat. Dan mereka ketika mendengarkan wahyu, sebagaimana akan disebutkan dalam hadisnya Nawas bin Sim'an, ya kan? Idza aradallahu ta'ala ay yuhya bil amr takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun sadidatun khawfan min Allah azza wa jal. Fa idza sami'a dhalika ahlus samawati su'iku wa kharru sujjada. Ini maknanya adalah keagungan wahyu sehingga para malaikat pun, bukan seluruh penduduk langit, semuanya su'iku pingsan, ya kan, sambil sujud. Su'iku wa kharru sujada, tersungkur dan sujud. Bahkan ada ghasyu seperti pingsan. Mengadakan wa salis taniyah, pada yang kedua, ma fiha minal hujjah. Ma fiha, damirha kembali kepada al-ayah. Hatta idha fuzi'an kulubihim ila asal ayah, bahkan ayat sebelumnya. Ada hujjah, ada dalil ala ibtali syirik, atas batalnya syirik. Khususun ma'allaka mata'allaka ala solihin. Terkhusus lagi apa yang bergantungan pada orang-orang soleh. Maksudnya orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang sudah dikubur. Di antara manusia ada yang bergantung kepada orang-orang yang dianggapnya soleh, yang sudah meninggal dikubur, bergantung kepada mereka. Harus. Perhatikan. Meminta kepada mereka para orang yang dikubur sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Itu yang disebut dengan mata'allaqa 'alas solihin, yang berhubungan dan bergantung dengan orang-orang soleh, dianggap sebagai pengantar antara mereka dan antara Allah Ta'ala, sebagai perantara. Perhatikan anak-anak mulai biasa mendengarkan dengan sibuk dengan sendirinya dan kawannya, hari-hari diingatkan, harus diingat. Wa ya allati kila in hatta uruqas sajarati syirki min alqalb. Wa ya kembali kepada tadi mafiha, yakni ayat yang di dalamnya yang dikatakan ayat itu sebagai ayat yang memutus, memotong habis tali-tali rentetan syirik dari hati, tali-tali rantai kesyirikan dalam atau dari hati, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam kitab beliau Qurratul Uyun, ada empat perkara yang dikandung oleh ayat ini. Tapi ayat yang di sini tidak dibawakan oleh Syekh, oleh mu'alif, tapi ayat yang sebelumnya itu yang dimaksud oleh beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Inna taqta'u uruqas sajarati syirki minal qalb. Yang telah kita lewati nukilannya dari Qurratul Uyun dalam ta'liq awal kali dalam bab ini. Ta'liq yang paling pertama, dilihat itu biar ingat lagi. Ya, dilihat Fikratul Uyun, wa hadil ayatu taqta'ul qasirki fi umurin arba'atin. Al-awal annahum la yamlikuna miskola darrotin ma'allahil walladhi la yamliku miskola darrotin fis samawati wala fil ard la yanfa'u wala yadur. Asani qawluhu wa ma'allahum fiha min sirkin. Apa mana sirk disini? Wa ma'allahum fiha min sirkin, wa ma'allahum wa ma lahu fihi ma min syirkin. Wa ma lahu, dhamirnya ini punya saya hum, tapi yang benar adalah dhamir mufrad miliknya Allah Ta'ala. Ya, lahum wa lahu, lahu wa ma lahu fihi ma min syirkin, punya anak wa ma lahum. Tidak ada bagi Allah Ta'ala dalam ciptakan langit dan bumi itu adanya syirik. Apa syirik itu maksudnya? Saham. Tidak ada andil dari wa ma lahu minhum, ya sahih nang wa ma lahu yang pertama, wa ma lahu minhum min dhahir, wa ma lahu minhum min dhahir, yang dhamir yang harus dhamir mufrad, yang pertama dhamir jamak. Artinya mereka enggak memiliki andil dalam ciptaan langit-langit dan bumi. Khusus itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hak menciptakan langit dan bumi. Walaupun sebesar seberat darah enggak punya. Itu makna wa ma lahum fi ma min syirkin min apa? Enggak punya mereka itu dalam cipta langit dan bumi itu enggak memiliki sekutu, maksudnya enggak memiliki andil sama sekali. Enggak memiliki saham. Khusus itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hak menciptakan langit-langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Yang ketiga, qauluhu wa ma lahum, wa ma lahu minhum min dhahir. Tidak ada bagi Allah Ta'ala dari mereka, yakni mu'in, enggak ada penolong sama sekali, enggak ada bagi Allah itu penolong. Fa yasalillahi mu'inun min khalqihi bal huwa alladhi yu'inuhum ala ma yanfa'uhum likamali ghinahu anhum wa daruratihim ila rabbihim. Fima qalla wa kasura min umuri dunyahum wa ukhrahum. Ini Allah enggak memiliki pembantu terkait dengan wujudnya ciptaan Allah Ta'ala. Bahkan dialah Allah yang membantu mereka, menolong mereka, siapa yang bermanfaat bagi mereka, karena kesempurnaan Allah Ta'ala dari sisi tidak butuhnya dari mereka. Bahkan mereka lah yang butuh kepada Rabb mereka dalam perkara yang sedikit dan yang banyak, dalam perkara-perkara dunia dan perkara akhirat mereka. Rabbi qulu wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Ini empat perkara yang dikandung oleh ayat ini, yang dipotong oleh beliau, diambil sebagian yang paling akhir. Hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Itu dikatakan bahwasanya ayat ini memotong urat-urat rentetan syirik yang ada dalam hati. As-salih yang ketiga, tafsiru qawlihi qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Qalu yani qalu qalallahu al-haqqa begitu. Itu dalam ilmu balaghah dikatakan apa? Yang antum tahu? Yang antum pelajari? Bapak apa namanya? Yang belajar ilmu balaghah sama Ustaz Don Abdul A'la. Qalu al-haqqa, Bapak apa namanya di sini? Qalu ay qalallahu al-haqqa. Maknanya apa? Bapak apa? Majas babul qasr. Ijaz al-qasr sama saja ijaz ringkas atau al-qasr ijaz au jazayu jizu ijazan. Bab al-ijaz bab meringkas. Ini qaulu malaikat bilang bahwasanya Allah bilang al-haq wa huwa, dan dia Allah Ta'ala dalam keadaan al-aliyul kabir. Tafsirnya yaitu Allah memiliki ketinggian yang mutlak, al-uluwul mutlak wal adhama al-mutlaqah al-kabir. Berarti kan itu keagungan yang mutlak, kebesaran yang paling besar. Enggak ada satupun makhluk yang lebih besar dan menyamai Allah Ta'ala enggak ada. Kebesaran al-mutlaqah, kebesaran zat, kebesaran, kekuatan, keberasan sifat dan yang lainnya. Demikian juga al-uluwul mutlak, memiliki ketinggian yang mutlak. Ketinggian zat dan ketinggian apa? Sifat. Maknanya sifat-sifat adalah sifat yang paling mulia. Tidak ada satupun yang menyamai sifatnya Allah Azza wa Jal dari makhluk-makhluknya. Itu tafsir qawli. Qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Ar-rabi' yang keempat, sababu su'alihim an dhalik. Sebab pertanyaan mereka, namirhim kembali kepada para malaikat, tentang perkara tersebut. Ini tentang kalamillahi ta'ala. Min babi tablik, dari bab, yaitu apa? Menyampaikan, membawakan kepada hambanya Jibril yang menurunkannya. Min kalamillahi ta'ala min babi tablik. Tanya tentang firman Allah Ta'ala, apa yang dikatakan. Al-khamisah anna Jibra'ila, nuskha punya anna Jibra'il, punya tadi, punya antum Jibril, ya kan, anna Jibra'ila yujibuhum, bahwasanya Jibril menjawab mereka para malaikat, dijawab ba'da dzalika, setelah mereka bertanya biqaulihi qala kadza wa kadza. Kadanya adalah kinayah. Mana kadza adalah kinayah? Kinayah. Maknanya adalah begini dan begini dan begini. As-sadis yang keenam, dikru anna awwala man yarfa'u min ra'si Jibra'ilu, menyebutkan bahwasanya yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril setelah mereka tersungkur seluruhnya. Ini sebagai bukti tentang keutamaan Jibril alaihissalam, tentang keutamaan Jibril alaihissalam terhadap para malaikat yang lain, atas para malaikat yang lain. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali mengangkat kepalanya alaihissalam setelah mereka semuanya tersungkur tanpa terkecuali. As-sabi'a yang ketujuh, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li'annahum yas'alunahu, berkata kepada seluruh penduduk langit. Coba bayangkan, berkata kepada seluruh langit karena mereka tanya kepadanya, kepada Jibril. Jadi Jibril alaihissalam menjawab kepada seluruh penduduk langit, langit yang segitu luas. Dia menjawabnya, ya kan? Dan kita enggak tahu bagaimana mengantarkan suaranya sampai ke seluruh langit, itu adalah kita enggak tahu, Allah Ta'ala alam. Kemampuan yang enggak dimiliki oleh kemampuannya manusia. Allah yang memberikan keutamaan kepada Jibril, memberikan kemampuan untuk menjawab kepada seluruh penduduk langit yang segitu luas. Ya kan? Itu saja perlu di sebagai bentuk apa? Bentuk keagungannya Jibril yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka kalau itu keagungan alat-alat sekarang, alat-alat yang dikatakan alat telekomunikasi seperti telepon dan yang lainnya, ini enggak ada apa-apanya. Mereka menggunakan satelit, ya kan, seperti yang disebut dengan internetan dan semisalnya dunia maya, ini enggak ada apa-apanya. Maka itu kehebatannya orang-orang ini adalah enggak perlu kemudian dikagumi sampai seakan-akan enggak ada yang punya kemampuan di atas mereka. Padahal dikru anna ulama yarfa'u Jibril adalah Jibril wa annahu yaqulu lis samawati kullihim li annahu yas'alunahu. As-samina yang kedelapan, annal ghasya ya ummu, meliputi, mencakup, amma ya'umu mencakup, yakni umum, umum itu mencakup, ya kan, bahasa kita juga umum, bahasa Arab juga umum, sama saja, tapi ya Indonesia mengambil dari Arab, bukan Arab mengambil dari Indonesia. Al-Ghasya, mana Ghasya? Pingsan, kebinsangan ini adalah mencakup seluruh penduduk langit. Kulhum takkit tanpa kecuali. Kulhum tusibuhum. Apa ar-rajfah? Apa rajfah? Kegetaran, gemetar, takut dan gemetar seluruhnya. Ini bayangkan, ini menunjukkan bahwasanya mereka di atas pengetahuan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harusnya memiliki sifat yang seperti sifat yang terpuji. Betapa agungnya kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekeutamaan bagi orang yang maha paham tentang bahasa Arab, karena Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Hadisnya Nabi dengan bahasa Arab. Keutamaan bagi mereka yang memahami lugah Arabia, sehingga paham akan keagungan isi Al-Quran. Atas yang kesembilan, irtijafu samawati bikalamillah, samawat gemetar. Atau likalamillah, punya tadi disebut dengan likalamillah, sini bikalamillah. Irtijaf maknanya irtiat. Iksiar, iksa'ara yaksa'iru, iksiar apa maknanya? Gemetar, sama saja. Irta'ada, yarta'idu irti'at, juga sama saja gemetar, irta'jafa, nafsul makna. Namanya kalimat-kalimat yang mutaradifah, yang sinonim. Irti'at, iksiar, irti'jaf, seluruhnya maknanya sama, yaitu gemetar. Siapa? Langit-langit terhadap kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bukti bahwasanya kalam adalah kalam yang sangat agung. Kandungannya, susunannya, maknanya. Ya kan? Dan keagungan ini yang benar-benar bisa meresahkan keagungan adalah para salafun as-saleh ataupun kita-kita. Kadang enggak tersinggung. Ya kan? Enggak tersentuh. Mereka para salafun as-saleh, jadi para sahabat menangis dengan membaca Al-Quran, mendengarkan yang sama gemetar, ada yang tersungkur. Adapun kita, ya wallah alam, ya kan, sekali-kali saja yang paling kadang-kadang kita tersentuh, kebanyakannya kita lalai, anak sendiri sebelum yang lain. Padahal langit yang begitu kokoh, yang dikatakan tujuh lapis, semuanya adalah irtajabat, tertajibu, yakni apa? Menggetarkan. Fisik yang begitu besar, tebel, gemetar seluruhnya. Bayangkan. Tebalnya langit, satu kali, satu langit berapa tebalnya? 500 tahun perjalanan. Itu gemetar terhadap kalamnya Allah Ta'ala. Goncang terhadap kalamnya Allah Ta'ala. Tebalnya. Kisuf-kisuf itu tebal. Kisfuhu. Bukan uluhu. Tebalnya. Antara yang pertama, dan kedua ini seperti itu. Wala alam. Ya kan? Bahkan langit-langit ini dan bumi ini hampir pecah terpecah belah ketika ada pengakuan Allah memiliki anak. Takatu samawati tafattarna. Ayatnya gimana? Maaf. Minhu watan sakul jibalu watan subhanahu wa ta'khiru jibalu hadda anda'awlir rahmani walada. Ini antafsiriyah. Dikarenakan mereka mengklaim Allah itu punya anak, langit-langit dan bumi hampir terbelah, hancur, terbelah, gunung-gunung berhamburan. Ya kan? Tapi ada orang yang enak saja, dengan kesyirikan santai, dengan alusyirik santai aja, dengan para togut santai aja. Bahkan orang yang menyebutkan togut, undang-undang di luar undang-undang Allah adalah togut, katanya takfiri, sebagaimana dulu tuduhannya Siddiq, kambingnya Abu Thurab terhadap saya, sekitar 10 tahun yang lalu. Orang ini enggak rido kalau ada orang yang paham tentang tauhid. Penyebutan tauhid terhadap undang-undang di luar undang-undang Allah katanya apa? Ini takfiri. Nah, kalau itu penyebutan terhadap kita ini di luar pemahaman yang benar, itu sudah lama. Hari ini disebutkan kita ini hizbiyin, bayangkan. Supaya didengar kawan-kawan di sini tentang siapa kambingnya Abu Turab. Ya kan? Siddiq Bugis yang pulang dari Damaskus bertahun-tahun, ya kan? Bahkan waktu di sana sudah enggak puas dengan penyebutan tagut terhadap undang-undang di luar undang-undang Allah Ta'ala. Padahal itu adalah rukun tauhid. Itu adalah rukun tauhid, ingkar terhadap tagut. Tapi orang ini sok tahu tentang kebenaran padahal goblok seperti kambing. Agar suara saya ini didengar oleh siapa saja di muka bumi ini. Tidak paham akan makna kalimat la ilaha illallah lebih bodoh daripada Abu Jahl. Ya kan? Karena mereka tidak tahu, mereka tahu kufar Quraisy. Konsekuensi mengucapkan kalimat la ilaha adalah berlepas diri dari tagut. Sehingga mereka enggak mengucapkan. Tapi Siddiq ini ketika ada orang bilang tagut terhadap undang-undang di luar undang-undang Allah Ta'ala, dianggapnya apa? Adalah apa? Keluar dari manhaj yang benar. Nah, dulu kitab yang ditulis oleh dia direkomendasi oleh Abu Fairus. Setelah terbongkar, dia rujuk mengirim SMS ke Abdul A'la, minta maaf kepada saya. Ya kan? Sementara Siddiq sampai hari ini enggak ada. Bahkan semakin membabi banci. Halo. Perhatikan ya, Ikhwah. Kok bagaimana sok mau mengatakan orang hizbiyin? Dulu mereka bilang sururiin. Wah. Setelah kita ke Damaskus enggak ada ngomong. Setelah kita pulang di Indonesia, gegerin dakwan dan kawan-kawannya di Dusun Bakti, diantaranya Sulaiman Badak. Ya kan, sampai ditulis, buku tebal oleh Abdul A'la. Bantah terhadap Sulaiman Badak. Ada kitabnya sampai sekarang, sebar kawan-kawan. Tapi dia rujuk ketika di Magetan. Kita syukuri. Ya kan? Mereka sama, rata-rata menggiring kita kepada pemahaman takfir. Dan ini karena kebodohan mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Bagaimana memperjuangkan dakwah salafiyah sementara dia enggak paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Wahai kambing. Ya kan? Wahai kambing. Berarti kan itu. Hari ini saya dikasih tahu sama kawan katanya sekarang kita dihizbikan. La ilaha illallah. Ini bukan perkara baru. Sudah lama kita diintai oleh mereka. Ya kan? Mari kita katakan sebagai bukti jawaban kita terhadap mereka. Dan ternyata adalah sini si kambing ini. La yafham, tidak paham akan makna kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mau menghizbikan orang lain? Baik. Kita lanjutkan. Enakunna. Al-Asyurat yang ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Bosnya Jibril alaihissalam, dialah yang membawa wahyu. Ya kan? Menuju kepada tempat mana saja Allah memerintah dia untuk membawa wahyu ini. Hadiyat Asyura yang ke-11, dzikru istiraqi syayatin. Ya kan? Menyebutkan tentang syayatin adalah istirok, mencuri. Ya kan? Jadi syayatin memiliki tempat-tempat di sana di atas. Ya, ini dalam langit yang pertama ini. Terus ke atas sana maunya mencuri, kabar datang dari atas. Ini para syaitan. Saling memberikan bantuan terhadap yang lain, diantaranya ke dukun. Sanyat Asra yang ke 12. Sifat uruku bibak dimbak to. Sifat bagaimana mereka itu saling ta'awun, saling bantu membantu dalam kejahatan naik ke atas. Disiapkan, apa disiapkan gimana kemarin? Jarinya digini, digini kan. Jadi ini ke atas. Ya kan? Lalu setelah itu yang ke-13 salasa asara irsalus sihab, yakni siapannya nujum muhtariqah, bintang yang membakar, melempar para syayatin tadi. Yang sering kita lewati dalam perkara ini. Arabiat asara yang ke-14 annau taratan yudriku sihabu qabla ayyul qiyaha wa taratan yulqiha fi udni waliyhi minal insi qabla ayyudrikahu. Kadang-kadang sihab ini yang menghadang usahanya setan tadi sebelum mereka menyampaikan kalimat yang mereka curi kepada para wali-walinya. Dan kadang-kadang disampaikan kepada telinganya walinya. Wali adalah qaribnya, orang yang punya apa, yang punya hubungan dekat dengan setan tadi, antaranya para dukun, tukang sihir. Ia punya hubungan dekat dengan para syaitan dan tukang sihir. Maka dikatakan minal insi, kadang dari kalangan manusia, sebelum terjangkau, terhadang oleh sihab. Sihab tadi dari apa, bintang-bintang yang membakar. Al-Khamis al-Asr yang ke-15, kaunul kahin yusad yastuku, ataupun yastuku ba'dul ahyan, yastuk. Keberadaan si dukun itu sebagian waktu kadang benar apa yang diucapkan. Yasduku ba'dul ahyan. Bacaan takhfif yasduku. Dukun itu kadang benar sebagian keadaan. Bahkan waktu. As-sadisata asara yang ke-16 kaunuhu yakdibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Keberadaan kahin ini berbohong bersama sekali benar tadi 100 kebohongan, ya kan? Dan 100 ini bukan pembatasan, ya kan? Tapi lil mubalaghah. 100 ini bukan pembatasan bilangan cuma 100 tok, tapi lil mubalaghah. Seperti kita bilang dia ini gombal 27 kali gombal, nah, seperti itu. Saya katakan sidik adalah gombal, betul ikur gombal. Nah itu. Taib. As-sabiat asra yang ke-17, annau lam yastuk. Apa ini? Kadibahu illa bitilkal kalimah lati sumiat minas sama. Bahwasanya dia tidaklah jujur dalam kebohongan yang dia dengar dengan kalimat tadi yang dia dengar dari langit. Artinya kebohongannya itu adalah ditumpuk-tumpuk. Innahu lam yasduq kadhibahu illa, atau illa bitilkal kalimat lati sumiat minas sama. Bian itu gimana? Lam yasduq. Artinya perkara yang dia dengar tidak cukup itu yang didengar disampaikan, tapi dicampur-campur. Nah, itu maksudnya. Dicampur-campur dengan yang lain. Samarat asra yang ke-18, qabulu nufus lil batil. Perhatikan. Jiwa itu adalah sangat gampang menerima kebatilan. Maka harus benar-benar jiwa ini dijaga dengan kebenaran. Di antaranya adalah kitab yang kita pelajari ini dan kitab yang lain sebagai bentuk upaya untuk membentengi jiwa dari kebatilan, dibentengi dengan kebenaran berupa wujudnya taklim, kitab-kitab yang bermanfaat, al-kutubu nafi'ah seperti kitab-kitab kita ini, untuk membentengi hati jiwa kita biar tidak gampang menerima kebatilan. Kaifa ta'allaquna bi wahidatin wa la ya'tabiruna bi mi'atin? Bagaimana mereka, ya kan, berpegangan dengan satu kebenaran sementara enggak mengambil pelajaran dengan 100 kebohongan? Ya kan? Kebanyakan kalamnya batil, tapi yang satu itu benar, itu yang dijadikan apa? Itibar, yang enggak lupa, enggak ingat tentang banyaknya kebatilan yang di bawah. Nah ini, sebagaimana mereka, ya kan? Para hizbiyin kadang membawa kebenaran satu dua perkara, yang lain berupa kebatilan yang sangat banyak, ini enggak dijadikan bahan pertimbangan. Ya kan, seperti Siddiq Bugis ini, kambingnya Abu Turab ini, karena pulang dari Damas, dianggapnya membawa ilmu yang banyak. Karena rekomendasi pulang dari Damas, tapi membawa kebatilan yang begitu banyak kebatilan, ya kan, diantaranya bodoh tentang makna la ilaha illallah, ini enggak dihiraukan. Nah, kalau itu perhatikan, jiwa itu sangat gampang menerima kebatilan. Kenapa? Karena tergiur dengan nama muridnya Syekh Yahya, muridnya Syekh Mukbil. Seperti dulu ketika di Jawa Barat ada seorang yang namanya Saikub, muridnya Syekh Yahya, muridnya Syekh Mukbil. Ternyata apa? Ya kan? Geda beras dan geda brus. Nah itu, ya kan? Berarti kan terakhir anak dapat dari Pak Aris, katanya punya fakultas apa gitu, laki-laki perempuan jadi satu. satu lokal. La ilaha illallah. Pak Aris dapat riwayat dari kawannya di tengah Banyu sana, Banyu Tengah, yang tinggal di tempatnya dia. Aduh, satu lokal laki-laki perempuan jadi satu tanpa sekat. Kayak anak-anak SMA aja, sekatnya cadar katanya. Aduh, bayangkan. Ini juga muridnya Syekh Yahya, muridnya Syekh Mukbil. Ya kan? Betapa harumnya nama beliau untuk dipasarkan sebagai apa? Pencari isi perut. Kalau enggak brengnya akan gelontangan. Guling brengi. Enggak di sini ngono. Perhatikan itu. Maka perhatikan ya, ikhwah. Dulu nama Abu Turab sangat harum di tahun 2008, 2009, Masya Allah. Pulang ke Indonesia, Masya Allah, keajaiban dunia. Aduh. Dibantu oleh Siddiq dari Damas. Saling bantu-membantu. Abu Turab di Indonesia, Siddiq di Damas. Belum pulang ke Indonesia. Antum gak tahu, kalau ingin tahu, kitabnya masih ada semua. Untuk menggerbek mereka, kitabnya masih ada semua. Habis puluhan juta kita menangani Abu Turab dan kawan-kawannya ini. Kitabnya ada di rumah-rumah kawan-kawannya ada. Kalau ingin tahu tentang betapa, ya kan, betapa bodohnya mereka. Nah ini, nah itu. Kita bukan ngomong apa, bikin-bikin sekarang, kitabnya masih ada. Untuk Sulaiman sendiri ada. Untuk Siddiq sendiri ada, untuk Dakwan ada, untuk Abu Turab banyak amalan. Untuk Irham Medan ada. Semuanya kita dibikinkan oleh Abdullah Allah. Ya kan? Setak di Ngawi. Habis puluhan juta. Ya kan, sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu kita keturun ke Riau. Ya kan? Sementara tentara kita untuk menjaga burung adalah Pak Yatno dari itu. Ya kan, kalau enggak percaya tanya sama Pak Mungsin, mungkin antum enggak tahu siapa Ube. Kan antum dari sana, dari timur sana. Sekarang turun di sini, ingin tahu siapa mereka-mereka sebenarnya. Ya kan? Pertempuran di hari itu. Tapi masih ada. Semuanya akhirnya digiring untuk bertaubat. Karena lolos Siddiq waktu itu enggak ada di rumah, maka lolos dia. Dakwan terjerat harus taubat. Minta maaf. Abu Sulaim Sulaiman Ambon digerebek di sana, di tertangkap di Magetan. Abu Turab gak ikut hadir karena jauh di Bengkulu, gak mau turun. Kalau turun sekalian juga tertangkap sekalian. Berapa yang lolos waktu itu adalah cuma siapa? Siddiq lolos. Nah, yang lain para berandal ini semuanya ketangkap. Nah itu. Dari itu. Sekarang mau mulai lagi. Mulai lagi. Melalui apa? Melalui perantara jembatan TN. Ya kan? Mereka bilang TN muhdats tanpa mahram. Kita tanya satu tentang mahram, apa wajibnya perempuan muslim harus punya mahram? Enggak ada jawaban, bungkam sejuta kali kalimat. Lalu bilang tentang masalah asrama, enggak ada contohnya. Kita bilang pondok putra mana contohnya? Jawabnya Ashabus Suffa. Ashabus Suffa di mana? Di masjid. Bagaimana mereka bikin asrama padahal itu masjid? Harusnya bikin masjid saja, jangan bikin asrama. Karena masalah asrama enggak ada contohnya. Harus bikin masjid sebagai tempat apa? Tinggalnya para penuntut ilmu. Dan mereka bukan mondok terus pulang, enggak, tapi mereka adalah orang-orang yang hijrah ke sana. Seharusnya kalau hijrah enggak punya rumah harus di masjid. Kalau mau jujur dengan hadis ini, sebagian ada seorang sahabi hinapkan di rumahnya Nabi, itu bukan asrama, itu rumahnya Nabi. Kenapa bikin asrama? Maka itu kita tuntut, sekarang siapa yang pertama mengawali bikin asrama? Adakah Nabi bikin? Abu Bakar bikin? Untuk putra? Jadi ya kan, enggak mendapatkan hujah untuk menentukan laki-laki harus ada asramanya di zaman salaf. Ya kan? Adapun hujah kita adalah hukum asal. Perempuan mukim tinggal di mana terserah, selama tempat tinggal enggak dilarang. Mau di asrama, mau di rumah pribadi, rumah orang tuanya, rumah kawannya, selama diizinkan dan terjaga dari hal-hal yang terlarang, selesai. Hukumnya mubah. Bagi yang mau mengususkannya, datangkan dalil. Ini akan kunjung datang. Lebih-lebih lagi perkara ini perkara yang jadi dahulu oleh ahlul ilm. Dan terasa yang mobil membolehkan dalam perkara ini. Ya kan? Tapi karena mereka maunya adalah semua apa yang mereka cetuskan harus dituruti, jadinya seperti itu. Padahal bid'ah-bid'ah sendiri mereka lakukan, dan antaranya adalah menyekat jamaah laki-laki dan wanita. Disekat. Sekat ini enggak pernah dibikin oleh Nabi sampai beliau meninggal. Abu Bakar sampai meninggal enggak pernah membuat. Umar enggak pernah membuat. Utsman enggak pernah membuat. Ali enggak pernah membuat menyekat jamaah laki-laki dan perempuan dalam masjid atau di luar masjid. Ini dibikin oleh mereka, orang-orang yang pulang dari jamaat. Dan antaranya Fahmi, Nasrul, Abu Hazim, dan yang lainnya. Ya kan? Kita enggak menutupi siapapun, enggak ada lawan, enggak ada kawan dalam perkara ini. Kita katakan muhdats ya muhdats. Menyekat jamaah putra dan putri. Enggak ada contohnya. Ada dalam masjid. Itu masuk muhdats. Abu Turab adzan selama di jamaah, jadi muadzin adzan di dalam masjid. Pernah Abu Hazim diajak masuk pada Syekh Yahya untuk adzan di luar, enggak diizinkan. Tapi dia mau adzan dalam masjid. Kenapa? Karena titik-titik. Karena titik-titik. Tolong diisilah butuh titik-titik ini. Ayo itu. Terakhir saya dapat kabar dari Teguh. Teguh Blora. Beberapa tahun yang lalu. Katanya, dia dan di Damas, kenapa dalam masjid? Karena faktor keamanan. Subhanallah. Faktor keamanan. Maunya apa? Biar dapat udur. Ada di dalam. Ada di dalam masjid, biar dapat udur. Itu Teguh yang menunjukkan kepada saya. Walau alam Teguh waktu itu dari mana kurang, saya tidak ingat. Sudah beberapa tahun yang lalu. Ketika datangnya Abdul Hamid Al-Hazuri dengan Indonesia waktu itu. Cerita yang sampai kepada saya. Lewat SMS. Dari Teguh Blora. Ya kan? Saya Yahya mengatakan bahwasanya takbiran pakai speaker adalah perkara enggak ada contohnya. Tapi dia takbiran di Damat waktu itu. Pakai speaker. Sampai Irham Purworejo merasa terharu sehingga menangis ingat kampung halamannya. Mendengarkan merdunya takbiran ketika di negerinya. Padahal muhdats wahai Irham. Suara keras di speaker itu. Dan kita dulu memang seperti itu. Sebagian kawan kita bolehkan. Tapi alhamdulillah diingatkan sebagian kawan maka kita rujuk. Kata saya maka takbiran bukan azan. Maka enggak harus di speakerkan. Itu berarti kan ya ikhwah. Dan ada yang lain. Perkara-perkara yang dibikin bid'ah oleh mereka sepulang dari Yaman. Contohnya tapi seperti Fahmi, Nasrul, yang lainnya Abu Azim menyekat jamaahnya putra dan putri, dan yang lain juga selain mereka yang pulang-pulang dari Damat. Baik. Kemudian kalau kita tuntut supaya mereka tobat dari hal itu, mereka punya kaidah baru. Di antaranya adalah bubarnya TN adalah pemersatu. Ini juga muhdas, ini hizbiyah. Bagaimana pemersatu adalah bubarnya TN? Ini adalah manhaj hizbi. Perselisihan yang cukup banyak dibubarkan dengan TN aja gitu. Dihanguskan dengan TN gitu. TN sudah bubar berarti semua perselisihan habis selesai, enggak ada. Ini termasuk hizbiyah. Hizbiyah murni. Baik, padahal setelah kita tanya mereka, enggak mau menjawab. Ya kan? Kita sebutkan berkali-kali, kita ulang-ulang berkali-kali. 5 tahun yang lalu kita ketemu Abu Hanifah, imam. Satunya lagi siapa? Ali. Ya kan, di duri sana. Kita tanya sama mereka, datangkan dalil bahwasanya perempuan yang mungkin harus punya mahram. Kutunggu 10 tahun waktu itu. Sekarang sudah berjalan 5 tahun enggak ada jawabannya. Kita ulang lagi sampai sekarang enggak ada jawabannya lagi. Masa kita tunda lagi? 10 tahun lagi gitu. Ya kan? Akhirnya lari kepada asrama. Nah, kita bilang, mana penentuan asrama untuk pondok putra? Mana Pak Nabi pernah buat? Coba datangkan contohnya. Ulama-ulama bikin semuanya. Ya, sekarang ulama kita bikin, kita tanya, Nabi pernah buat enggak? Kok lari kepada para ulama-ulama pernah bikin? Kalau gitu, TN pun juga diizinkan sebagian para ulama. Mau apa lagi? Dulu ya Sirudin ngamuk-ngamuk. Yang katanya kayak bebek dan macam-macam. Ini penghinaan terhadap dakwah. Katanya TNI seperti apa? Seperti yang kayak bebek, yang ini, yang kayak gitu. Dulu ketika kita menghalalkan biawak, katanya pondok biawak. Ada TNI katanya pondok bebek. Kan kumpul kebodohan yang lainnya. Ini para dajjalah. Para dajjalah. Ngomong asal bunyi. Ya kan? Sekarang ya sudah. Sekarang ya sudah tidak ngomong lagi. Kenapa? Ya kan? Mereka kesantol bambu. Ya, kesantol bambu. Nah itu, ngomong lagi gimana kesantol bambu? Gak bisa ngomong. Bambu ada durinya. Nah itu, mas pada atas ada banyak apa banyak kait-kaitan banyak sangkut-sangkutan. Baik, perhatikan ya Yehuwa. Maka kita ingatkan bahwa Siti telah kesantol dengan apa? Dengan tidak paham tauhid. Ini adalah kaitan yang harus kamu lepas darimu. Bisa mampu gak kau? Tajam ini. Jangan kau kira enteng gitu. Gimana nyebutnya? Tolong suara ini disampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan nanti di antara mereka ada yang tersembuhkan dengan ruqyah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.